أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا أي الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا لوطا سيئ بهم أي شق عليهم مجيئهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي شديد حرج شديد حرج لأنه علم أن قومه لا يتركونهم لأنه في صور شباب جرد شباب جرد مرد في غاية الكمال والجمال ولهذا وقع ما خطر بباله setelah mengkisahkan Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah yang berikutnya itu terhadap Lut alaihi salatu wassalam. Walamma ja'at rusuluna ayal malaika, maka tatkala datang utusan kami yakni para malaikat yang sebelumnya datang kepada siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka berikutnya malaikat tersebut datang kepada Lut alaihissalam. Ayat malaikat alladzina sadaru min Ibrahim lamma atau Lutan siyabihim. Kedatangan para tamu tersebut syaqqa 'alaihim maji'uhum, merasa berat Nabiullah Lut dengan kedatangan malaikat. Kenapa berat? Nanti akan disebutkan bahwasanya sebentar lagi kaumnya akan dibinasakan, dihancurkan sehingga merasa berat. Ya. Ayyashaqqa 'alaihim maji'uhum, merasa berat Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam dengan kedatangan para malaikat. Karena apa? Sebentar lagi mereka akan disiksa, diazab, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Allah qabihim zara'a, dan sangat sempit. Artinya memang dalam keadaan sebentar lagi akan hancur dan binasa. Wa qala hadza yawmun 'ashib. Dan Ibrahim dan Lut alaihi salatu wasalam mengatakan hadza yawmun 'ashib. Ai syadid haraj. Sangat genting, sangat nah, keadaan yang syadid, yang artinya sudah paham akan dihancurkan, dibinasakan. La ya'lamu 'alima anna qawman la yatrakunahum. Karena Lut alaihi salatu wassalam mengetahui Nah, bahwasanya Nabiullah Lut alaihissalam ketika datang para malaikat, malaikat ini menjelma dalam bentuk apa? Hah? Manusia. Manusia, anak-anak muda yang ganteng, yang ada jenggotnya. Ganteng putih. Sempurna, bighayatil kamal wal jamal, sangat sempurna kegantengannya. Sehingga Nabiullah Lut alaihissalam ini, waduh, bahaya kalau tamu, kalau apa, tamunya itu kelihatan oleh siapa? Oleh kaum Lut. Karena di sini yaumul asyib, ya, diceritakan di sini syadidu haraj, sangat dalam keadaan kurang mengenakan, ya, karena tamunya dalam keadaan ganteng, tamunya dalam keadaan sempurna kegantengannya. Jangan sampai apa, kaumnya mengetahui bahwasanya ada tamu, ya, di rumahnya siapa? Nabiullah Lut. Ya. Wajahu qawmu yuhra'una ilih. Maka tiba-tiba datanglah kaumnya, karena sudah tahu, kepada Nabiullah Lut. Bersegera. Ya, yuriduna ayyafa bil fahisyah, ingin melakukan fahisyah kepada tamunya Nabi Lut. Fahisyah di sini apa artinya fahisyah? Homoseksual, naudzubillah. Nah, ayyuridun adhyafa bil fahisyah allati kanu ya'malunaha. Mereka ingin melakukan fahisyah yang mereka lakukan kepada yang lainnya, naudzubillah. Oleh hadza qala wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ah. Dahulu juga sebelum ini mereka melakukan sayyi'at, ay fahisyah. Fahisyah yang dimaksud di sini apa? Homoseksual, LGBT. Al-fahisha allati ma sabaqahum alaiha ahad min al-alamin. Waliyadzubillah. Sehingga kita ketika datangnya tamu Nabi Lut dalam berwujud manusia yang ganteng, yang sempurna, mereka tahu kedatangan itu. Nah, tahu kedatangan itu. Nah, sehingga bergegas, buru-buru mendatangi rumahnya siapa? Nabiullah Lut alaihissalam. Nah, ingin melakukan apa? Sayyi'at, fahisyat. Fahisyah. Nah, maka dijawab oleh Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, ya qawmi, haulai banatihunna atharu lakum. Wahai kaumku, lah ini anak-anak perempuanku, kalau kalian ingin melakukan, ya nikahi, yang demikian lebih suci, ya, untuk kalian. Haulai banati unna atharu lakum min adhyafi. Hadza kama arada Sulaiman ala al-mar'atain an yashaqqa al-walad mukhtasan fi istikhraj al-haq wali ilmihi anna banat mumtani manaluhunna wala hikun lahum fihim wal maqsul al a'zam law hadhihi al fahishah al kubra. Ini mirip keadaannya seperti Nabiullah Sulaiman ketika datang dua wanita yang saling berselisih. Ya, Sulaiman. Ya. Apa ayatnya? Siapa apa? Dua wanita yang saling berselisih kepada Nabi Sulaiman. Kedua-duanya ngaku, ini anak saya. Bukan, ini anak saya. Bukan, ini anak saya. Siapa nih? Dua wanita yang datang siapa? Nabi Sulaiman. Nabiullah Sulaiman. Maka diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam an yashqal walal mukhtasam. Diperintahkan kepada Nabi Sulaiman, coba sini pisau. Pisaunya sini. Saya akan belah perut anak tersebut. Coba perhatikan, dua wanita yang berantem, berselisih, ngaku semuanya ini anak saya. Ya, coba lihat di sini dengan Qarinah. Dengan Qarinah. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ingin melihat dengan ciri dan tanda atau qarinah. Ayah syukal walad al-mukhtasam fi istikhrajil haq, untuk mengeluarkan al-haq, mana yang hak ketika berselisih, mana yang hak ketika nah saling cekcok. Wal ilmi anna banatu mumtani manalihinna manaluhunna walaikun lahum fihinna wal ma. Dan Nabi Sulaiman mengetahui, ya enggak mungkin manaluhunna diberikan kepada mereka berdua. Ya, maka ketika Nabi Sulaiman minta pisau untuk membelah anak itu, langsung bergegas ibu aslinya. Kira-kira gimana? Ibu asli dengan orang tua asli dengan yang palsu. Kalau anaknya mau dibunuh, yang paling sayang siapa? Hah? Yang palsu apa yang asli? So, ini secara fitrah. Ini secara fitrah. Padahal cekcok, padahal ya orang asing dari jauh datang, ujung-ujung datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang gak tahu mana yang ini, mana yang itu. Tapi karena ingin memastikan mana yang hak, ingin memastikan anak siapa ini, bukan Nabi Sulaiman pengen membunuh, bukan. Paham ini? Karena ingin memastikan. Ya, akhirnya ibu aslinya bakal ngomong di situ. Biasanya ibu aslinya apa, lebih apa, Mas Umar? Hah? Kalau anaknya mau dibunuh? Hah? Ya lebih sayang lah, jangan, ini anak saya, spontan. Lah ibu palsunya ngomong nggak? Nggak ngomong, diam. Tuh, lihat ini dari Qarinah. Paham? Ini namanya Qarinah. Tanda-tanda ciri. Ketika satu kejahatan susah diungkap, jelimet, mumet, ruwet, buntet, mbulet. Apa lagi, Sob? akhirnya ngetek semua. Umat jelimet, buntet, bulet, apa lagi? Masuk mar. Allah. Karena dua orang perempuannya datang, ujung-ujung datang kepada siapa? Nabi Sulaiman. Kan orang asing, dua-duanya berselisih di hadapan siapa? Nabi Allah Sulaiman. Coba sini, saya pinjam pisaunya, saya akan belah anak ini perutnya. Ya, ibu yang asli bakal ngomong, ibu yang palsu ngomong enggak ketika anaknya disakiti? Hah? Enggak bakal ngomong. Nah, dari situ ketahuan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dengan apa? Qarina. Juga sama seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan Qarinah juga. Ketika robeknya di depan baju Nabi Yusuf, siapa yang salah? Lakinya apa perempuannya? Laki-laki. Tapi ketika robeknya di belakang, yang ngejar-ngejar perempuan apa? Laki. Yang ngejar perempuan, karena robeknya di belakang. Kenapa ya? Lakinya pengen kabur, tapi ditarik, kan robek. Ini apa namanya? Qarinah. Ini dipakai. Qarinah ini dipakai. Tanda, ciri. Ini bohong apa enggak? Ya, susah, ruwet, buntet, bulat, muter-muter. Tapi dengan Qarinah, walaupun nggak ada CCTV, dari dulu kan nggak ada. Tapi dengan apa? Qarinah, dipakai. Dijadikan dasar hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditetapkan oleh Allah. In kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-shadiqin. Kalau bajunya robek dari belakang, ya, fakadzabat, maka dusta perempuan ini. Ini Allah tetapkan sendiri dengan apa? Ciri tanda Qarinahnya terlihat jelas, nampak. Fakadzabat, dusta perempuan ini. Wa huwa min as-shadiqin, dan Yusuf termasuk orang yang jujur. Allah tetapkan, Allah abadikan, dan Allah tetapkan hukum ini dengan menggunakan apa? Qarinah. Tetapi di sini bukan pembahasan masalah Qarinah. Pembahasannya di sini adalah maksudul azam daf'a hadzal fahisatil kubra. Mencegah kerusakan yang lebih besar. Mengaku-ngaku ini anak saya padahal bukan anak dia, ini kan kerusakan yang besar. Juga sama kepada Nabi Lut, ini anak perempuan saya. Untuk mencegah apa? Kerusakan yang lebih besar apa? Ah? Lot homoseksual. Ya, nikahin anak-anak saya di sini. Di sini kata Haula ibnati yurshidu milan nisaihim. Fa'inna nabiyya lil umma bimanzilatil walid al-rijal wal-nisa fa'arushadahum ila ma'huwa anfa'alahum fi dunya wal-akhirah. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, Nabiullah Lut alaih salatu wassalam mengisyaratkan, membimbing kaumnya untuk menikahi wanita-wanita yang lain yang ada di kampungnya, yang ada di negerinya. Nisa'ihim, kembali ke mereka. bukan anak asli. Kenapa dengan ungkapan banati? Karena di sini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa innan nabiyya lil ummah, karena seorang nabi ya terhadap umatnya seperti seorang ayah. Paham? Seperti Aisyah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunya. Ibunya apa? Orang-orang beriman. Berarti apa? Seorang nabi sebagai ayahnya orang-orang yang beriman. Lah di sini juga sama. Haulai banati. Banati maksudnya yursyiduhum ila nisaihim, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam membimbing pada kaumnya untuk menikahi ya wanita-wanita mereka. Ya, kenapa dengan banati? Ya tadi, fainan nabiyya lil ummah bimanzilatil walid lirijal wa nisa. Karena seorang nabi terhadap umatnya seperti kedudukannya seorang ayah. Baik laki-laki maupun perempuan. Fa arsyadahum ila ma huwa anfa' lahum fid dunya wal akhirah. Maka Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam membimbing kaumnya untuk menempuh jalan yang lebih bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفه أليس منكم رجل رشيد والله أعلم بالصواب والحمد لله.